بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله konsekuensi seseorang yang berislam yang beriman kepada Allah Azza wa Jal beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi seseorang yang berislam di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi setiap orang yang berislam dan beriman, mereka pasti akan diuji keimanannya, diuji keislamannya dengan ragam fitnah-fitnah. Perkara yang pasti, sunnatullah pada mereka semua, hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim, di Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia mengira akan dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan difitnah, diuji dengan ragam fitnah? Allah menegaskan, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh-sungguh kami telah memberikan fitnah, menimpakan fitnah-fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh, sungguh Allah Azza wa Jalla tahu orang-orang yang jujur, dan sungguh Allah tahu orang-orang yang kadzib, yang dusta. Pasti akan ada ujian keimanan. Pasti akan ada ujian tamasuk sunnah. Ada ujian ketika kita kembali kepada pemahaman salaf. Ujian akidah kita, ujian manhaj kita. Ujian pada ibadah kita, dakwah kita, keseharian kita, itu pasti. Ujian-ujian tadi disebut dengan fitnah, imtihan, wahtibar, wabtila, cobaan, dan ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diuji semuanya dengan fitnah. Akan nampak setelah itu orang yang shadiq dan yang kadzib. Siapa yang jujur dalam berakidah, jujur dalam bermanhaj, jujur dalam berdakwah, jujur dalam tamassuk bisunnah. Siapa pula yang dusta? Alami. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yahdi man yasha wa yudhul man yasha. Alami itu nanti. Akan terjadi yang namanya klasifikasi. Perbedaan yang nyata, yang jelas. Shadiqun, yang ini kadzibun. Ini ahlul haq, ada ahlul batil. Ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ada ahlul sunnah, ada ahlul hawa. Itu semuanya dengan adanya ragam-ragam fitnah. Barakallahu fikum. Khana fitina azakumullah. Ujian fitnah ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman nanti. Sebuah kepastian dengan nas ayat dan nas sekian banyak hadis. Dan fitnah ini akan semakin banyak, semakin dahsyat, datangnya bertubi-tubi ketika masa semakin berakhir. Di akhir masa, di akhir zaman. Juga dengan nas berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayat yang ada. Fitnah di akhir masa, di akhir zaman semakin banyak. Semakin dahsyat. Semakin berat, semakin besar. Bertubi-tubi. Silih berganti. Dan pastinya memakan banyak korban. Lari dari fitnah gak mungkin. Hidup tanpa diuji fitnah tidak mungkin. Sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Harus siap. Wajib siap. Siap, tidak siap akan difitnah. Tinggal berhasil melaluinya ataukah gagal melaluinya. Yang berhasil melaluinya, dia akan senantiasa di atas keimanannya, istiqomah di atas keimanannya, shadiq. Yang gagal, terpelanting. Kadzib. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sinilah para ulama kita ketika membicarakan tentang fitnah-fitnah yang disebutkan dalam banyak hadis, bukan semata-mata menjelaskan bentuk fitnahnya, besar kecilnya, jenis-jenisnya, ragam-ragamnya, tidak hanya itu. Tapi yang lebih banyak mereka kaji, yang mereka sebutkan, yang mereka jelaskan, solusinya. Al-makhraju minal fitan. Jalan keluar, solusi dari fitnah-fitnah yang ada, supaya kita bisa selamat dari semua fitnah yang datang. Sebesar apapun, sedahsyat apapun, sengeri apapun, kapanpun datangnya, siap dengan mengerjakan solusi syar'i keluar dari fitnah-fitnah tadi. Dan ini yang terpenting barakallahu fikum untuk kita ketahui lalu kita amalkan. Bukan sebagai semata-mata maklumat, semata-mata wacana. Diketahui, diamalkan secara langsung. Dan itu sangat banyak sekali khanafitina azakumullah disebutkan dalam nususul kitab sunnah, disebutkan dalam kalamul a'immah dari mulai para ulama zaman dahulu kala sampai ulama di zaman sekarang ini, dan terus akan ada bimbingannya sampai di akhir zaman nanti menjelang kiamat nanti. Salah satu solusi yang selalu menempati peringkat pertama yang disebutkan oleh para ulama una untuk keluar dari semua fitnah yang ada ialah taqwallah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sehingga menjadi sebuah perkara yang masyhur di kalangan para ulama dan harus masyhur di kalangan thullabul ilm dan kaum muslimin. Takwa adalah solusi dari semua fitnah. Takwa adalah solusi dari semua problema. Takwa solusi dari semua permasalahan. Naam. Itu jelas dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang menaskan demikian. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan untuk kalian furqan, pembeda. Ilmu, petunjuk, bimbingan yang dengan itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil. Furqan, pembeda. Ini janji dari Allah Azza wa Jal kepada siapa saja yang menginginkan solusi-solusi dari semua fitnah yang ada, bimbingan-bimbingan dari semua fitnah yang ada. Ketentuannya hanya satu yang disebutkan dalam ayat ini. In tattaqullah. In syartiyah. Syaratnya, kamu semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bertakwa, furqan kamu dapatkan. Kamu bertakwa, Allah tabaraka wa ta'ala yang menjamin kamu nanti akan bisa memilah-milah, akan bisa melihat dengan gamblang ini yang hak, ini yang batil. Furqan dari Allah tabaraka wa ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Taqwallah. Disebutkan dalam ayat yang lain. Di At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jadikan untuk dia makhraj, jalan keluar, solusi dari semua permasalahan dia. Kata-kata makhrajan disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirahnya para siyaku syarat. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah. Dalam kaidah tafsir, dalam kaidah usul fiqih dan yang lainnya. Kalau ada isim nakirah disebutkan dalam siyak persyaratan itu umum. Yufidul umum. Dan lafaz umum ini meliputi semuanya. Umum dari sisi problematikanya, persoalannya, umum pula dari sisi solusinya. Sehingga maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah pasti akan jadikan untuk dia solusi dari semua masalah dia, semua problematika dia, semua muskilah yang ada, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dalam semua hal. Solusi persoalan hidup terkait dengan masalah keagamaan, semuanya. Semua masyakil, semua problematika, semua permasalahan, fitnah-fitnah, dan yang lain-lainnya. Allah akan kasih antum makhraj. Makhrajnya itu banyak, cepat. Banyak, cepat, tepat. Dikarenakan syar'i. Akan selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Yang cepat, yang tepat untuk semua problem Anda. Semua muskilah Anda. Syaratnya cuma satu. Wa may yattaqillaha. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambahi bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia sangka-sangka. Takwa Allah membuka pintu rezeki. Rezeki ketika diiringi dengan takwa itu rizqun khas. Rezeki yang khusus. Para ulama menyatakan rezeki dibagi dua. Ada rizqun am, rezeki yang umum. Semua dapat. Yang kafir, yang muslim, yang menyimpang, yang sesat, yang lurus, yang soleh, yang toleh, yang fasik, yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, hewan, semua dapat. Rezeki secara umum dengan memandang halal haram. Sesuatu yang mereka katakan sebagai rezeki. Sifatnya materi duniawi. Ada rizqun am. Ada lagi yang kedua. Rizqun khas. Rezeki yang khusus. Kalau harta benda yang halal, yang thayyib. Dan rezeki yang lainnya. Ilmu yang manfaat. Rezeki minallah. Amal yang saleh, rezeki minallah. Yang paling agung, taufiq wal hidayah dari Allah Azza wa Jalla semata. Namanya rizqun khas. Dapatnya dunia, agama, akhirat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa Allah, Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dikasih materi, dapat halal lagi. Dikasih ilmu yang manfaat, dikasih kemudahan untuk beramal saleh, dibimbing, diberi taufik, diberi hidayah. Ini semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Satu persyaratannya takwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di talaq yang ayat yang keempat. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia kemudahan dari semua urusan dia. Min amrihi itu sifatnya umum, meliputi semua perkara dia, perkara dunia, perkara keagamaan. Dikatakan min amri. Yusra, kemudahan-kemudahan, juga isim nakirah, umum. Dengan kemudahan yang banyak. Dengan kemudahan yang beragam. Apapun urusan dia jadi mudah. Dengan takwa kepada Allah. Semua urusan dia, urusan duniawiyah dia, mudah. Dengan takwa Allah. Semua perkara agama dia mudah dengan takwa Allah. Semuanya kuncinya satu. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khonawidina azakumullah. Di antara ulama kita sekarang. Yang menyebutkan takwa Allah termasuk solusi dari semua fitnah. Di poin yang nomor satu. Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam risalah beliau Al-Makhraju minal Fitnah, kitab dengan judul Al-Makhraju minal Fitnah, solusi dari fitnah. Pada halaman yang ke-182 ketika menyebutkan poin-poin solusi dari fitnah yang ada, poin yang pertama taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bawakan ayat-ayat di atas. Ikhwan fil din azakumullah. Inilah yang dipahami oleh salafun salih. Dinasihatkan oleh salafun salih. Ketika ada fitnah yang menimpa mereka, ada fitnah yang menerpa mereka. Terutama fitnah-fitnah yang besar yang menimpa kebanyakan kaum muslimin skala nasional. Mereka selalu menasihatkan umat Islam dengan taqwallah. Diriwayatkan dari Talq ibn Habib rahimahullah, salah seseorang dari kalangan tabi'in, dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam bukunya Zuhud dan juga yang lainnya, sahih riwayatnya sampai Talq ibn Habib, di masa itu, di masa tabi'in, ada beberapa orang, rombongan orang datang kepada Talq ibn Habib, menyampaikan kepada beliau kondisi yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ketika itu. Pada masa itu, masa-masa yang dikenal dalam sejarah Islam dengan pemberontakan Ibn al-Ash'ath. Muhammad bin Abdurrahman bin Qais Ibn al-Ash'ath. Muhammad bin Abdurrahman Ibn al-Ash'ath bin Qais. Dikenal dengan Ibn al-Ash'ath. Kala itu kekuatan Ibn al-Ash'ath selaku pemberontak pemerintah besar. Pasukannya besar. Banyak. Yang termakan fitnahnya sangat banyak. Bukan semata-mata orang-orang awam. Orang-orang yang punya ilmu termakan sama fitnahnya beliau. Fitnahnya akhirnya dia tadi itu. Pemberontakan Ibn al-Ash'ath. Itu pada kekhilafahan Daulah Bani Umayyah. Kondisinya bukan semata-mata huru-hara biasa. Perang. Pertumpahan darah. Pemberontak melawan pemerintah. Dan itu gak sehari dua hari. Sekian tahun lamanya. Dengan durasi yang sangat panjang. Dalam kondisi yang demikian, sebagian orang datang kepada Talq ibn Habib rahimahullah. Menjelaskan kondisi umat manusia, umat Islam yang sedemikian keadaannya. Peperangan yang tak kunjung henti antara pemberontak penguasa dengan pemerintah. Gimana solusinya ini? Maka Talq ibn Habib rahimahullah menyatakan, idfa'uha bittaqwa. Redam fitnah itu dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam sebuah riwayat, atfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Bahasa yang jelas, tegas. Redam dengan takwa, padamkan dengan takwa. Mereka bertanya, wamat takwa, apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Itu bahasa yang biasa terdengar di kalangan kaum muslimin, takwa, takwa, takwa, takwa. Ada fitnah takwa. Apa takwa yang dimaksud? Disitulah beliau membawakan definisi takwa yang masyhur di kalangan para ulama sampai hari ini. Beliau mengatakan yang namanya takwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Tarju thawab Allah. Wa anta truka ma'siyat Allah. Makhafata iqabillah. Ala nurin minallah. Yang namanya takwa, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. beramal soleh, beramal ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Beramal dengan ilmu, dengan basirah, dengan bimbingan. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala Allah semata dengan itu. Beramal soleh dengan bimbingan ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Beliau mengatakan setelah itu, wa antatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, karena takut hukuman Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan semua yang dilarang, dengan bimbingan ilmu, karena takut hukuman Allah. Ini yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, takwa ialah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu semua diambil dari asarnya Talq bin Habib ini. Takwa. Redam fitnah itu dengan takwa. Padamkan fitnah dengan takwa. Apa takwa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Laksanakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang berilmu mendapatkan keterangan demikian, paham. Langsung paham, penjabaran panjang paham. Jadi ini lakukan, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Tahu ini perintah, kerjakan, larangan tinggalkan. Itu orang-orang terdahulu demikian, ilmunya lebih dalam, pemahamannya lebih matang, akalnya lebih cerdas, otaknya lebih jalan. Kalau di zaman sekarang ini kita bahasakan titik sampai sini, anak yakin masih bertanya-tanya, bagaimana prakteknya? Gimana mboten? Saya tanya sama antum. Saya henti sampai sini. Ini upaya meredam fitnah, bertakwa kepada Allah. Titik. Ila huna nakrafil majlis. Antum bisa enggak menjabarkannya? Ya takwa, Ustaz, takwa. Iya takwa. Tapi gimana maksudnya ini? Ada sebuah fitnah. Redam dengan takwa, ya bertakwa. Terus piye? Loh kok terus piye? Ya takwa kepada Allah. Ya sudah bertakwa, Ustaz. Terima saja fitnahnya. Terus piye? Ya gitulah. Kita harus mengakui orang-orang yang dihidup di akhir zaman itu tidak mungkin disamakan dengan kaum salaf. Kaum salaf dengan keterangan Talq bin Habib itu enggak lanjut. Berhenti sampai situ, paham mereka. Fitnah terhenti ketika itu. Terhenti fitnahnya Ibn Ash'ath. Semenjak itu mereka semuanya sepakat. Para ulama sepakat. Dilarang memberontak penguasa Muslim. Walaupun dia zalim, dikarenakan mafasidnya sangat besar. Jauh lebih besar daripada maslahat yang dikehendaki. Sebelumnya masih ada khilaf. Sebagian ulama masih ikut terjun untuk dengan alasan ingkarul mungkar terjebak dalam pemberontakan tadi. Dan mereka dimaafkan, majur, ikhtiyat yang salah dapat satu pahala. Setelah itu semuanya istaqarul ijma', semuanya sepakat tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa Muslim yang zalim. Dikarenakan besar madharatnya, bahkan tidak ada sama sekali kemaslahatannya. Dengan kesepakatan ulama ini redam. Fitnah ketika itu redam. Semua umat Islam bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah. Apa perintahnya? As-sam'u wa tha'ah li waliyil amr. mendengar dan mentaati penguasa yang ada, walaupun penguasanya bla bla bla bla bla bla, selama dia muslim, taati dia dengan ketaatan kepada penguasa yang itu merupakan bagian dari takwa kepada Allah, redam fitnah tadi. Tidak ada pemberontakan sama sekali. Paham mereka langsung, terus hilang itu tadi. Teredam dengan takwa Allah. Barakallahu fikum. Sampai sini ya. Paham kan temanya kan? Cukup ya? Tinggal diterapkan sekarang ini dengan takwa kepada Allah. Nah, itu kenapa kalau kalam salaf itu pendek, singkat, padat, dipahami langsung mudeng. Tapi kalau orang sekarang harus dijabarkan dengan rinci. Kalau harus dijabarkan, tidak ada yang mudeng. Barakallahu fikum. Maka mau tidak mau kita harus menjabarkan lebih detail bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah di masa fitnah. Bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah ketika ada fitnah. Kan gitu ya. Itu namanya contoh-contoh konkret. Bimbingan-bimbingan konkret. Bimbingan-bimbingan langsung. Dan semua itu takwa Allah. Kenapa dikatakan takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Barakallah. Baik. Maka pembahasan kita sekarang masuk kepada pembahasan kedua ini. Penambahan apa ya? Tambahannya paling banyak, enggak ada masalah ya. Ana minta izin, ana khawatir nanti temanya belok dari asalnya. Temanya kan takwa solusi dari semua fitnah. Saya sampaikan sampai sekarang ini, setengah jam cukup. Jadi saya mau menambahkan tema, diizinkan insyaallah ya. Lapas ya. Air insyaallah. Bentuk-bentuk konkret, bentuk-bentuk takwa kepada Allah dikala fitnah melanda. Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, ialah takwa dengan makna yang ada di benak kita selama ini. Ketika antum mendengar takwa, bertakwalah kepada Allah. Langsung di benak antum harus banyak ibadah. Nah, jangan bermaksiat. Nah gitu ya. Banyak ibadah kepada Allah, banyak amal soleh kepada Allah, jangan bermaksiat. Naam. Itu satu bagian ketakwaan dan paling perkara yang paling inti dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya ketika muncul ragam fitnah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang begitu samar, dahsyat. Umat Islam diminta untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus untuk beramal saleh. Bersegera bahkan. Bersegera untuk melaksanakan amal saleh. Berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh. Ini yang disebutkan dalam hadis yang masyhur yang sering disampaikan. Poin ini sering disampaikan. Dan memang harus diulang-ulang disampaikan. Supaya masing-masing kita betul-betul fokus bertakwa kepada Allah di masa fitnah. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." يبيع دينه بعرض من الدنيا. Yang artinya hendaklah kalian bergegas, bersegera, beramal saleh. Amal saleh yang antum kenal selama ini, beramal saleh, amalan yang dibimbingkan dalam Islam, kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan di atas sunnah. Semua ragam amal saleh. lakukan, bersegeralah dalam melakukannya. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Badiru bil a'mal. Itu Rasulullah yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ketakwaan yang sesungguhnya. Beramal soleh. Beramal kebaikan. Semua amal soleh. Tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan semua dosa. Itu disebutkan dalam hadis ini satu-satunya solusi yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan kepada umatnya akan terjadi ragam fitnah begitu banyak, samar, dahsyat, besar, memakan banyak korban. Dijadikan satu-satunya solusi. Maka sama dengan pembahasan kita, takwallah solusi dari semua fitnah. Bentuk takwanya beramal saleh. Beramal saleh, beribadah kepada Allah, solusi dari semua fitnah. Ya jangan tanya, amalnya apa ya? Wah, ini harus ngaji lagi yang banyak ini. Ya semua amal saleh. Salat amal saleh, puasa amal saleh, haji amal saleh, umrah amal saleh. Membaca Al-Quran amal saleh. Zikir kepada Allah amal saleh. Birrul walidain amal saleh. Silaturrahim amal saleh. Tazawur fillah amal saleh. Ukhuwah Islamiyah amal saleh. Tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr amal saleh. Dan yang paling saleh, talabul ilmi syar'i. Tafaqquh fid din. Jangan sampai dilupakan. Jangan dibedakan antara ilmu dan amal. Ilmu itu sudah amal saleh, tapi dia pondasi sebuah amalan. Amal dengan dasar ilmu. Tapi belajar ilmu itu amal soleh. Ya sudah. Sibukkan waktu antum dengan amal soleh. Anda akan selamat dari semua fitnah yang ada. Semua fitnah akan selesai dengan amal soleh ini. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikasih pahala besar. Dikasih pahala besar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya." Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Al-haraj, pembunuhan, peperangan-peperangan dan mukaddimah-mukaddimahnya. Diterjemahkan bebas, masa-masa fitnah. Beribadah kepada Allah di masa fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Hijrah kepada Rasul itu di awal dulu. Di awal-awal Islam, di mana kaum muslimin dari kota Mekah yang kala itu belum negara Islam, ke Madinah hijrahnya. Itu kan pahala besar. Hijrah yang paling masyhur, yang paling besar dalam tarikh Islam. Yaitu. Itu kan amalnya para sahabat. Tabi'in sampai sekarang gak mungkin mengamalkannya. Sudah gak mungkin terulang lagi yang kedua kalinya ketika itu. Tapi pahala amal tadi bisa kamu raih dengan ini. Beribadah kepada Allah. Fokus beribadah kepada Allah. Di masa-masa haraj. Di masa-masa banyak peperangan, banyak pembunuhan, banyak fitnah dan segala macamnya. Fokus ibadah. Fokus ibadah. Jangan bingung, ibadah apa? Loh kok ibadah apa? Nah, antum selama ini ibadahnya apa? Ibadah. Fokus ibadah. Amal soleh dan segala macamnya. Waktunya sholat, kerjakan. Qobliyah, ibadah sholatnya, zikir setelahnya. Ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya ada qobliyahnya. Sudah, di rumah ibadah, ngurusi anak, ngurusi istri lillahi taala, ibadah. membaca Al-Quran ibadah, doa ibadah, zikir ibadah, semua amal ibadah. Sibukkan dengan ibadah. Dan jangan lupa ya, tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, itu termasuk ibadah yang paling utama. Sibukkan dengan ta'lim. Sibukkan dengan majelisul ilm, dengan halaqah-halaqah ilmu. Belajar ibadah. Kemana fitnahnya? Tidak ada ruang dalam kehidupan Anda. Tidak ada tempat untuk fitnah di situ. Dikarenakan Anda tersibukkan dengan amal saleh, tersibukkan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan adanya, bersabarlah untuk ibadah kepada Allah. Bersabarlah untuk beramal saleh. Bersabarlah dalam talabul ilmi tafaqquh fiddin. Harus sabar. Terutama di masa-masa fitnah, ibadah itu harus sabar. Kenapa? Godaannya banyak, rintangannya banyak, perjuangannya besar. Ibadah sebentar, ibadahnya sebentar, bahas fitnahnya berbentar-bentar. Amal solehnya satu, sibuk dengan fitnahnya puluhan satu. Mahadara. Sehingga perlu sabar untuk berilmu. Bentuk ibadah. Perlu bersabar dalam beramal soleh secara umum. Perlu bersabar dalam beribadah secara umum. Dan di akhir zaman nanti, kesabaran ini yang diuji. Karena penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Yang mampu bersabar, besar pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Datang dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, juga dari sahabat-sahabat yang lain, dikatakan hasan li ghairih atau sahih li ghairih dari para ulama, disebutkan sama Syekh Al-Albani bukunya As-Sahihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr. Akan datang pada umat manusia ini suatu masa orang yang bersabar di kalangan mereka di atas agamanya. Seperti seseorang yang menggembara api. Al-amilu fihinna wa filahwin al-mutamassiku fihinna ala sunnati lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Orang yang beramal pada masa itu di tengah-tengah mereka. Disebutkan dalam lafaz orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Di masa itu dia mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang beramal sebagaimana amalan dia. Ditegaskan oleh beliau dalam hadis 50 orang sahabat. Besar pahala. Bukan semata-mata dituntut untuk beramal soleh. Untuk beribadah kepada Allah. Dituntut untuk sabar. Sabar. Barakallahu fikum. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Jangan mau digeser sama apapun. Fokuslah ibadah kepada Allah. Fokus beramal soleh. Fokus talabul ilmi. Fokus tafaqquh fiddin. Terutama di masa-masa fitnah, Anda akan selamat insyaallah tabaraka wa taala dikarenakan itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bentuk takwa. Yang kedua, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah di masa fitnah ialah hifzul lisan. Menjaga lesan. Ya, menjaga lesan. Disebutkan dalam sebagian hadis, tapi dia ada kelemahan padanya, barakallahu fikum. Lesan pada masa-masa fitnah itu lebih tajam daripada pedang. Ya, lesan pada masa-masa fitnah lebih tajam daripada pedang. Secara periwayatan ada kelemahan, tapi secara makna benar. Yang dipakai oleh para ulama adalah hadis secara umum yang menjelaskan kepada kita tentang masalah pentingnya menjaga lisan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibn al-As semoga meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man shomata naja, siapa yang diam dia akan selamat. Man shomata naja, siapa yang diam dia akan selamat. As-samtu as-sukut. As-sukutu najat. Diam itu keselamatan. Terutama di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah. Diam dari perkara-perkara yang batil. Diam dari perkara yang belum jelas. Itu keselamatan. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Iman kepada Allah, ketakwaan. Iman kepada hari akhir, ketakwaan. Bentuk iman kepada Allah dan hari akhir, bentuk ketakwaan kepada Allah, bicara yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan dengan tegas kepada kita, kapan kita bicara, kapan kita diam. Ini sifatnya umum, terutama di masa-masa fitnah. Masa-masa yang lebih banyak syubhatnya, tidak jelasnya. Bimbingannya cuma dua. Faliyakul khairah. Kalau mau bicara, bicara perkara kebaikan. Kalau tidak bisa, diam. Selain ini, penyimpangan, kesalahan. Berbicara dengan kejelekan, itu kemungkaran. Diam terkait dengan perkara yang telah jelas, kemungkaran. Maka ucapkan yang baik, atau kamu diam ketika tidak mampu mengucapkan yang baik, atau belum jelas bagi Anda mana yang baik, mana yang tidak. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil sebuah kaidah besar di kalangan ahlus sunnah wal jamaah di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah. Kaidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah tidak berbicara, terutama di masa-masa fitnah, kecuali apabila mereka yakin ucapan mereka itu hakun wa khair dalam tiga perkara. Yakin ucapannya benar, yakin ucapannya hak dan kebaikan dalam tiga perkara. Yang pertama, haqqun wa khairun fi aslih. Mereka yakini ini perkara kebenaran, perkara kebaikan pada asal ucapannya. Maknanya adalah antakuna niyatuhum khalisatan lillahi tabaraka wa ta'ala. Niatan mereka ikhlas lillahi ta'ala dalam berucap. Ya, motivasinya lillahi ta'ala, ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Tidak ada tendensi pribadi. Tidak ada kemaslahatan pribadi. Tidak ada tendensi duniawi, maslahat duniawi. Tidak ada yang namanya permainan-permainan politik. Semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala ikhlas. Ikhlas. Fi aslih, pada asal ucapannya. Hakun wa khair. Yakni niatan mereka ikhlas dalam berucap. Yang kedua. Hakun wa khairun fi dhatih. Ucapannya benar, baik pada zat ucapannya. Maknanya ialah yakuna kalamuhum thabitan mustanadan bil adillah minal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ucapan mereka itu thabit, tetap bersandar dengan hujjah, dengan dalil ayat hadis, dengan pemahaman salaf. Ucapan mereka itu berbobot ilmiah, ada sandaran hujjahnya, ada adillahnya, ayat dan atau hadis yang sahih dengan pemahaman salaful ummah. Tidak asal muni, tidak asal bunyi, tidak asal bicara, tidak asal melontarkan kata-kata. Semua dipertimbangkan sisi ilmiahnya. Nih ayatnya, nih hadisnya, nih pemahaman salafnya. Hakada. Dan betul pemahamannya. Ini dipertimbangkan oleh mereka masak-masak. Yang ketiga, yang gak kalah penting. Hakun wa ghairun fi atharihi. Ucapan mereka itu hak dan baik pada efeknya, pada dampaknya. Maknanya adalah Allah yatarattaba alaihi mafsadatan a'zam. Tidak muncul, tidak terjadi karena ucapan tadi sebuah mafsadat yang lebih besar. Mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadahnya. Mempertimbangkan sisi dampak negatif dan positifnya. Ketika ucapan mereka, mereka berbicara membawa dampak yang positif. Besar positifnya. Semuanya positif. Atau lebih dominan positifnya daripada negatifnya. Baru bicara. Dan tiga-tiganya harus terkumpul. Harus terpenuhi. Baru mereka yatakallamun, bicara. Ketika satu saja belum terkumpul, belum terpenuhi, yaskutun, mereka diam. Sehingga yatakallamuna ala ilmin, bicara dengan dasar ilmu, wa yaskutuna an ilmin, mereka diam pun juga dengan dasar ilmu. Itu alusunnah. Tahu kapan mereka berbicara, tahu kapan mereka diam. Pertimbangannya sangat masak. Pertimbangannya sangat matang. Ini semua bagian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul yang memerintahkan, Rasul yang membimbingkan, ini melaksanakan bimbingan Rasul, namanya takwa. Meninggalkan larangan Rasul, namanya takwa. Redam fitnah itu dengan takwa. Di antara caranya, bicara yang baik. Atau kamu diam. Kalau mau berbicara, perhatikan 3 poin ini. Lihat, perhatikan, evaluasi, introspeksi niatmu. Atas dasar apa kamu berbicara? Lillahi ta'ala. Ataukah kamu punya kepentingan di situ? Atau kamu punya kemaslahatan pribadi, duniawi di situ? Lillahi ta'ala. Atau apa, ada niatan yang lain? Cek terlebih dahulu. Itu seorang mukmin, seseorang yang sunni. Cek. Si. Ini bahaya ini. Dominasinya kok emosi tok ini. Mana ngosik? Duh, ini hak. Kalam hak. Iya, kalam hak. Tapi emosinya membara. Tenangkan dulu pikiran. Tenang. Sudah. Ini hati. Lillahi ta'ala atau yang lainnya. InsyaAllah. Bismillah. Ikhlas. Bicara. Sehingga ilmiah kalau ngomong. Tidak ada sedikit pun yang namanya pelampiasan amarah pribadi. Tidak ada sedikit pun mencari keuntungan pribadi, maslahat pribadi, atau duniawi. Tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, yakin kalam hak. Ini kalam kebenaran. Ada ayat, ada hadis, keterangan para ulama yang menerangkannya. Ilmiah. Walaupun posisinya barakallahu fikum sedang rudud ala ahlil batil, bantahan-bantahan kepada ahlil batil, isinya ilmiah. Dibawakan ayat, dibawakan hadis, keterangan para ulama, kaidah-kaidah ilmiah yang dibawakan oleh para ulama, ilmiah. Tidak ada caci maki, tidak ada omongan yang kotor dan keji, tidak ada omongan kasar yang keji. Tidak ada baza'ah, tidak ada la'an, tidak ada syabun, tidak ada syatmun, tidak ada. Itu tidak ada pada ahlus sunnah. Semuanya ilmiah. Ketika ada bahasa-bahasa yang tegas, tidak ada unsur padanya, caci maki, tidak ada. Yang ada adalah ketegasan dalam berbahasa. Buktinya ada kalimat-kalimat yang kotor. Contohnya kayak apa? Kalbun. Masa Allah dikatakan kalbun? Lah ayatnya mengatakan kalbun ya. Nah kalau ayatnya mengatakan khinzir ya kita katakan khinzir. Lu ayatnya mengatakan kalbun. Lu ayat yang mana? Ya, ketika menjelaskan tentang ulama ustu, Allah mengumpamakannya kayak kalbun. Famathaluhu kamathil kalbi. Ya kita mengatakan perumpamaan dia kayak kalbun. Maksud Allah mengatakan kalbun atau mengatakan kayak orang baik. Enggak bisa. Itu bukan namanya kata-kata kotor. Itu namanya ketegasan dalam berucap dan ada nas dalilnya. Dalam ayat yang lain dikatakan kayak hamir. Kamatsal himar yahmilu asfara, kayak keledai yang membawa kitab. Bahasanya Al-Qur'anul Karim. Rasul mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ya kita bahasakan dengan kilabun nar, enggak mungkin dibahasakan dengan bahasa yang lain. Nasul hadis ilmiah. Kalaupun dengan bahasa yang tegas itu ilmiah. Itu harus sunnah. Dan yang ketiga, perhatikan efeknya. Kalau semuanya maslahat, jarang. Namanya ayamul fitan, namanya masa-masa fitnah, namanya muncul sebuah fitnah, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada maslahat dan mafsadat. Pertimbangkan. Ketika lebih besar mafsadatnya, diam. Ketika lebih besar maslahatnya, sedikit madharatnya, bicara. Ada alusun. Dan itu bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redam fitnah itu dengan takwa. Takwa solusi dari semua fitnah. Di antara bentuk takwanya, jaga lisan. Para ulama kita tidak pernah membimbingkan menyelesaikan fitnah dengan caci maki. Tidak pernah membimbingkan menyaksikan fitnah dengan kata-kata keji. Kata-kata yang kotor. Bahkan secara umum, akhlaknya seorang muslim, juga akhlaknya seorang sunni salafi, tidak ada kata-kata keji, tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada, itu menyelisih bimbingan Quran dan sunnah. Nabi kita mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bitta'an waral la'an waral fahish waral babi. Seorang muslim, seorang mukmin bukan orang yang suka mencela, memaki. Bukan orang yang suka melaknat. Bukan orang yang fahish, yang kotor, yang keji ucapannya. Bukan pula orang yang babi, yang kasar ucapan dan perlakuannya. Itu secara umum. Apalagi di ayamul fitan. Jaga lisan. Jaga lisan. Masing-masing kita harus menjaga lisan. Masing-masing kita harus tahu diri siapa dirinya masing-masing. Apakah dia orang yang layak berbicara ataukah tidak. Ketika Anda bukan orang yang layak berbicara, bukan makom Anda berbicara, fal yasmud, hendaklah dia diam. Diamnya kamu selamat, man somata naja. Diam. Dan subhanallah kata para ulama kita, diam pun perlu dipelajari. Diam pun harus bisa sabar di atasnya. Ketika kita mau bicara, suruh banyak belajar ilmu untuk berbicara. Supaya kalamnya kalam hak. Diam pun suruh banyak belajar. Belajar untuk diam. Jangan mengucapkan perkara yang batil, atau perkara yang keji, atau perkara yang tidak jelas. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat awal dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang-orang yang tidak berkompeten itu diam, niscaya semuanya akan tenang. Dikarenakan semuanya dikendalikan dan diambil alih oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ketika yang maju adalah ahlul aqli wal hikmah. Orang-orang yang memiliki akal, orang yang memiliki hikmah, yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya. Semuanya akan jelas, semuanya akan tenang, semuanya akan selesai. Tapi manakala orang-orang yang bukan dalam bidangnya ikut berbicara, melanggar ketakwaan yang disebutkan dalam riwayat tadi, semuanya akan hancur. Semuanya akan carut marut. Idza usjidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Apabila sesuatu perkara itu disandarkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Maka ya ahlu sunnah, bertakwalah kepada Allah di ayyamul fitan. Bertakwa kepada Allah di ayyamul fitan. Di antara bentuknya adalah hifzul lisan. Menjaga lisan. Barakallahu fikum. Ataupun menyampaikan ilmu, muhadarah ilmiah, daurah-daurah ilmiah, halaqah-halaqah ilmu yang menyampaikan ilmu, itu ilmu. Itu kalam hak. Bukan fitnah. Itu justru solusi dari fitnah. Justru dengan takwa Allah akan teredam yang namanya fitnah. Apa bentuk fitnahnya? Salah besar ketika talabul ilmi dikatakan biang fitnah. Salah besar ketika tafaqquh fid din dikatakan biang fitnah. Salah besar ketika dakwah ilallah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, keterangan para ulama, dikatakan tiang fitnah. Daurah-daurah ilmiah ahlu sunnah yang menyampaikan ilmu, dikatakan sebagai tiang fitnah. Salah besar. Nah kalau semuanya dikatakan tiang fitnah, apa solusi fitnah itu? Tidak ada. Rasul yang menyatakan demikian. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Sibukkan dengan amal saleh. Tafaqquh fid din itu amal saleh. Talabul ilm itu amal saleh. Dakwah ila Allah itu amal saleh. Menyampaikan ayat, hadis, kalamnya para ulama, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, itu ibadah kepada Allah, amal saleh, ketakwaan kepadanya. Menyampaikan yang hak, hanya ayat, tafsir ayat, hanya hadis, syarah hadis, bimbingan para ulama secara umum, itu amal saleh. Kalam hak. Selebihnya diam. Selebihnya diam, barakallahu fikum. Hifdzul lisan. Ini penting untuk diperhatikan, barakallahu fikum. Dan lesan di sini umum. Lesan yang ada di anggota tubuh kamu ini, lesan yang ada ini, dan yang semakna dengan lesan, tulisan-tulisan, postingan-postingan, dan segala macamnya itu, ini hukumnya sama dengan apa yang disampaikan tadi. Ucapkan yang baik atau diam, tulis yang baik atau jangan nulis, posting yang baik atau diam, dan mohon tahu diri. Mohon tahu diri. Arafallahu imran arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Mohon tahu diri, yang bukan makomnya tahu diri. Ucapkan yang baik atau diam. Jangan ikut berbicara, bukan makom Anda. Diam saja. Serahkan kepada ahlinya, barakallahu fikum. Itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan semua fitnah yang ada kapanpun, dimanapun, dengan takwa kepada Allah. Bentuk takwanya sibuk dengan ibadah kepada Allah dan jaga lisan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Masih ada waktu kan? Masih ada ya? Setengah jam? Hah? 10. Poin yang ketiga, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus pada ayyamul fitan, merupakan upaya atau bentuk contoh konkret takwa Allah Azza wa Jal pada ayyamul fitan secara khusus lebih ditekankan lagi adalah barakallahu fikum at-tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dalam buku beliau Al-Makhraj min Al-Fitan di poin yang ke-12. Talabul ilmi nafi'. والرحلة إلى علماء السنة وفهم النصوص على فهم السلف في أنرى الصلوسي dari fitnah, bentuk ketakwaan kepada Allah di ayamul fitan, talabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Tafaqquh fid din. Rihlah ilmiah kepada ulama-ulama sunnah. Memahami nas-nas dengan pemahaman salaf. Ini termasuk amal saleh. Ini termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan bil khusus oleh para ulama dikarenakan ini adalah kebiasaan salafus saleh. Setiap kali datang fitnah, terjadi fitnah di tengah-tengah mereka, justru mereka sibuk dengan al-ilmu nafi', sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Justru fokus untuk belajar. Fokus untuk mengajar bagi yang mengajar. Fokus dengan tarbiyah dan ilmu. Ini da'bus salaf. Kebiasaan salafun salih. Dengan ilmu inilah, ilmu an-nafi, ilmu syar'i yang bermanfaat, seorang muslim akan terbimbing langkahnya, arahnya, sikapnya, terbimbing dengan ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjadi imam dia, yang menuntun dia kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Bil ilm ala ilmin. Dalam kondisi apapun. Di ayamul fitan terutama, ilmu ini yang sangat membimbing. Jalan dengan ilmu, melangkah dengan ilmu, berpikir dengan ilmu, beramal dengan ilmu, bersikap dengan ilmu. Sehingga menyibukkan diri dengan ala ilmu nafi'. Ilmu ini pula barakallahu fikum yang menjadi benteng, tameng bagi masing-masing muslim dari ragam syubhat-syubhat yang ada. Ragam pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada, yang dilemparkan kepada kaum muslimin sebagai sebuah fitnah. Itu ilmu penangkalnya. Dengan ilmu itulah Anda akan tahu ini syubhat, ini fitnah, ini perkara yang tidak jelas, ini penyimpangan, ini dhalalah, ila akhirnya. Bil ilmi. Itu semuanya dengan ilmu, barakallahu fikum. Sehingga kesibukan para ulama una salafuna salih, dan seharusnya itu kesibukan ahlu sunnah wa jamaah salafiyin di ayamul fitan, sibuk dengan tafaqquh fiddin, sibuk dengan talabul ilmi nafi', sibuk dengan tarbiyah dan ilmu. Barakallahu fikum. Ini perkara yang semestinya dijadikan sebagai perhatian pertama oleh ahlussunnah wal jamaah salafiyun. Sibukkan waktumu, sibukkan hari-harimu dengan ilmu. Terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, media ilmu sangat banyak. Ada kemudahan ketemu langsung di majalisul ilm, halaqatul ilm luar biasa. Ketika tidak memungkinkan, media banyak. Manfaatkan media-media tadi untuk menebarkan ilmu, untuk belajar ilmu, tafaqquh fiddin, mengajari umat tentang pemahaman agamanya. Itulah yang akan menyelamatkan. Bil ilmi. Dengan ilmu, barakallahu fikum. Dahulu kala, di masa-masa fitnah di awal-awal generasi terbaik umat ini, didera ragam fitnah, fitnah yang betul-betul tersamarkan atas banyak pihak. Banyak kaum salaf yang Allah selamatkan mereka, Allah berikan taufik kepada mereka dengan ilmu yang pernah mereka dapatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu. Dengan ilmu pula salafun salih, semoga Allah merahmati mereka. Bitaufiqillahi ta'ala wa ma'unatihi, meredam fitnah besar. Bil ilm. Dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Bakrah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai beliau. Beliau membawakan, menyampaikan sebuah hadis yang beliau dengarkan, yang beliau dengar langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam di masa Rasul masih hidup. Sebuah ilmu, hadis. Dan ilmu ini beliau sampaikan pada masa pasca terbunuhnya Khalifah Ali. Semoga Allah meridainya. Itu kan hampir 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayat ini kondisinya real dan nyata di depan mata beliau ketika itu. Ini hadis disampaikan langsung oleh Abu Bakar Tsaqafi, semoga Allah meridainya, kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika itu. Kondisi sedang panas. Situasi intern muslimin sedang panas. Bahkan sudah berkumpul fi'atani 'azimatani minal muslimin. Dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Jaisul Syam wa Jaisul Irak. Itu bahasanya para ahli sejarah. Tentara Syam. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagian sahabat yang lain. Semoga Allah meridhai mereka semua. Di sini ada Jaisul Irak. Pasukan Irak. Fitnah. Ini bukan semata-mata fitnah-fitnah kecil, ini fitnah besar. Hampir saja terjadi, akan terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin dengan dua pasukan yang sama-sama besar. Bukan perkara yang kecil. Melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, Abu Bakar teringat hadis yang beliau dengarkan langsung dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bergegas menemui Al Hasan bin Ali. Semoga Allah meridhai keduanya, karena Abu Bakar ada di Kufah ketika itu. Datang langsung pada Al Hasan, meminta dengan sangatnya, Al Hasan tanazal, turun kamu. Turun dari pembahasan khilafah ini. Serahkan semuanya pada Muawiyah. Fa inni sami'tu jaddaka, karena aku pernah mendengar kakekmu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa 'alal mimbar. Beliau di atas mimbar, sementara aku digendong oleh kakekmu. Sesekali Rasul memandang kepada kamu, sesekali memandang ke arah kami para sahabat. Beliau mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid." Cucuku ini seorang tokoh, seorang sayyid. Wa la'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan Allah pasti akan mendamaikan melalui cucuku ini di antara dua pasukan besar di kalangan kaum muslimin. Ini saatnya Hasan. Ini yang dimaksud sekarang ini. Tanazal. Tanazal. Turun. Turun dari jabatan yang ada ini. Serahkan semua pada Muawiyah. Ilmu. Mengamalkan ilmu. Al-Hasan bin Ali turun dari jabatannya. Serahkan semua kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah meridhoinya. Redam semua fitnah. Pertumpahan darah yang diambang mata, bihamdillahi ta'ala wa taufiqi, gak terjadi. Fitnah besar redam dengan ilmu. Tampuk kepemimpinan beralih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu, semoga Allah meridhai beliau berdua. Khilafatun Nubuwah selesai masanya, berganti dengan Al-Muluk, masa-masa kerajaan. Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya, dijuluki sebagai awwalu mulukil Islam, raja pertama dalam Islam. Dimulai daulah Bani Umayyah ketika itu. Tetapi umat Islam semuanya bersatu padu sehingga dikenal dengan Amul Jamaah tahun 40 Hijriah ketika itu. Amul Jamaah, tahun-tahun persatuan kaum muslimin. Satu solusinya, ilmu. Dengan ilmu, Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu orang akan tahu ini fitnah, dengan ilmu meredam semua fitnah, dengan ilmu selesai semua fitnah, dengan ilmu. Ilmu syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah bil ilmi. Sehingga dengan penuh takwa Allah, bertakwa kepada Allah di masa-masa fitnah, semangat belajar, semangat talabul ilmi, galakkan majalisul ilmi, galakkan halaqatul ilmi, galakkan tarbiyah-tarbiyah yang ada, geliatkan tarbiyah yang ada, geliatkan dakwah ila Allah, belajar, menyebarkan ilmu, mengkaji ilmu, mengamalkan ilmu, semua terkait dengan masalah ilmu. Itu solusi dari semua fitnah, bukan penyebab fitnah. Peredam fitnah, bukan pemicu fitnah. Dan itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ayyamul fitan. Talabul ilmin nafi' at-tafaqquh fid-din, rihlah ilmiah kepada para ulama sunnah, dan memahami nasul kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Itu ilmu. Sibuknya dengan ilmu. Sibuknya dengan halaqatul ilmi, majalisul ilmi, tarbiyah ilmiah, da'wah ila ilm, nasrul ilm, wahakala. Fitnah akan selesai. Bukan tersibukkan dengan lawannya, barakallahu fikum, dari perkara-perkara yang sia-sia. Kila wa qala, dikatakan, mengatakan kata fulan, kata alan, isu A, isu B, isu C, isya'at. Ini semuanya bukan bimbingan syariat. Al-ilmu nafi' at-tafaqquhu fid-din, barakallahu fikum. Penjabaran ilmu panjang. Insyaallah semuanya memahami tentang keutamaan ilmu, majalisul ilm, rihlah ilmiah, talibul ilmi, para ulama, dan yang lain. Perkara yang wadih. Yang ditekankan adalah, ingat baik-baik, talabul ilmi itu dimasukkan oleh para ulama termasuk solusi dari fitnah. Dan ingat baik-baik, talabul ilmi kewajiban agama. Talabul ilmi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ingat baik-baik, talabul ilmi taqwallah. Itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Termasuk bagian takwa. Dan takwa solusi dari semua fitnah-fitnah yang ada. Dan semua problematika yang ada. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ya khonafitina azakumullah. Hal seperti ini sering sampaikan. Berulang-ulang sampaikan. Disampaikan lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Sampaikan lagi. Terus demikian. Dan insya Allah enggak bosan-bosan. Kita akan menyampaikan. Dikarenakan inilah bimbingan yang syar'i. Tidak ada lagi yang lain. Selebihnya sabar. Allah Azza wa Jalla akan memberikan makhraj, jalan keluar yang ada. Yang namanya makhraj itu bentuknya macam-macam. Barakallahu fikum. Di antara makhrajnya adalah al-ijtima'u 'ala sunnah. Akan ada persatuan di atas as-sunnah. Persatuan 'ala al-haq, bukan semata-mata bersatu, tapi persatuan 'ala al-haq wa 'ala sunnah. Asbab ikhtiar dikerjakan terlebih dahulu. Ini yang syar'i, kerjakan. Ini yang syar'i, kerjakan. Lanjutkan. Hakadha, sabar selain itu. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi taufik dan hidayah. Banyak berdoa kepada Allah semoga diselesaikan semua fitnah. Dan yang terpenting, kita semuanya terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Masih tetap di atas jalan yang sunnah. Aral haqqi wa sunnah hingga ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Kita sejenak sambil menunggu sesi yang berikutnya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.